Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالحمد لله kita masih diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di majelis ilmu mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-kalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam, yaitu berbicara. Berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma'nya para ulama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam. Dan di situ ada pemikiran-pemikiran yang mereka menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada sifat al-kalam ini. Ini yang akan kita bacakan pada hari ini insyaallah taala. Qala Asy-Syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Al-mukhalifuna li ahli sunnah fi kalamillahi taala. Mereka yang menyelisihi Ahlus Sunnah pada sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Q قال رحمه الله خالف أهل السنة في كلام الله طوائف نذكر منهم طائفتين di situ ada kelompok-kelompok yang menyelisihi ahlu sunnah di dalam permasalahan kalamullah dan kami akan menyebutkan dua kelompok di antara mereka. Qala at-ta'ifatul ula Al-Jahmiyah. Kelompok pertama adalah Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah dinisbahkan kepada pendirinya yaitu Jahan bin Sofwan. Yang pemikiran mereka, akidah mereka di dalam perkara nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, mereka mengingkari semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Jahmiyah. Keyakinan mereka terhadap sifat kalam, qalu laisal kalam min sifatillah. Mereka berkata bahwasanya al-kalam bukan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innama huwa khalqun min makhluqatillah. Al-kalam itu adalah khalq, makhluk, ciptaan Allah, ya, seperti makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Yakhluquhu Allahu fil hawa atau fil mahalli alladhi yusma' minhu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya al-kalam ini fil hawa, apakah itu di udara atau di tempat yang bisa didengar darinya. Ini kata mereka. Ya. Wa idafatuhu ila Allahi idafatu khalqin aw tashrifin mithlu naqatillahi wa baitillah. Penyandaran kalam kepada Allah, maka disebut kalamullah, ya, ini sebagaimana halnya penyandaran makhluk-makhluk yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tasyrif, yaitu sebagai bentuk kemuliaan dari makhluk tersebut. Misalnya naqatullah, naqatullah untanya Allah, yaitu untanya Nabi Allah Saleh alaihi salam, ya. Kemudian baitullah, rumah Allah, al-bait atau rumah atau masjid yang dimaksudkan di sini adalah makhluk, diciptakan tapi disandarkan kepada Allah sebagai bentuk pemuliaan terhadap rumah tersebut. Begitu juga naqatullah sebagai bentuk, ya, keutamaan dari unta tersebut sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kata mereka al-kalam didofahkan, disandarkan kepada Allah sebagai bentuk keutamaan atau pemuliaan terhadap kalam tersebut. Tetapi dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sifat dari sifat-sifat Allah, kata mereka. Wa naruddu alaihim bima yali. Maka kita bantah mereka dengan yang berikut ini. Yang pertama, innahu khilafu ijma'is salaf. Ya. Ini menyelisihi ijma'nya as-salaf. Yang tidak pernah dinukilkan dari salafus saleh, baik dari para sahabat ataupun tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Tidak pernah dinukilkan dari mereka ada yang mengatakan bahwasanya ya kalamullah itu adalah makhluknya Allah, bukan sifatnya Allah. Tidak ada. Justru mereka ijma di sini. Ya. Ini yang menyelisihi ijma'nya salaf. Ya, dan mereka lebih paham bagaimana pelajaran-pelajaran kita awal bahwasanya mereka itu lebih berilmu. Ya. Kapan mereka bersikap, kapan mereka ya berhenti, kapan mereka ya bertanya, semuanya berdasarkan dengan ilmu. Ini yang harus kita pahami. Ini menyelisihi ijma'nya salah. Yang kedua, khilaful ma'kul. Li'annal kalam sifatun lil mutakallim wa laisa syai'an qa'iman binafsihi munfasilan 'anil mutakallim. Khilaful ma'kul ini berbeda atau menyelisihi ya apa yang kita pahami. Karena yang namanya al-kalam adalah sifat dari yang berbicara. Kita memiliki sifat al-kalam misalnya. Ya, kita memiliki kemampuan untuk berbicara. Ya. Maka kemampuan kita untuk berbicara ini adalah salah satu dari sifat kita. Nah, apakah ya, kalam kita terpisah dari kita, ada bentuknya sendiri gitu, terpisah dari kita, ya, sama sekali tidak. Ya, maka di sini dikatakan bahwasanya al-kalam sifatun lil mutakallim. Ya, al-kalam itu sifat bagi orang yang berbicara, bukan sesuatu yang berdiri sendiri, terpisah dari orang yang bicara. Ya, ada suara kita memiliki bentuk tersendiri, terpisah dari kita. Ya, kan tidak. Ya, menyatu artinya dengan kita, bersama kita, bukan sesuatu yang berdiri sendiri, terpisah dari kita. Ya, sementara mereka mengatakan kalamullah itu adalah makhluk yang Allah ciptakan ya di udara atau di tempat. Ini terpisah dari Allah Subhanahu wa taala berarti. Ya, ini tidak suatu yang tidak dipahami. Kemudian kita bantah dengan perkara yang ketiga, inna Musa sami Allah yaqul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Surat Thaha ayat yang ke-14. Ya. Nabi Allah Musa alaihi salam, beliau mendengar Allah Subhanahu wa taala mengatakan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali aku. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Ya. Wa muhal an yaqula dzalika ahadun illallahu subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil ya ada seseorang yang mengatakan demikian kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah Subhanahu wa taala yang berbicara demikian. Yang mengatakan bahwasanya sungguhnya aku adalah Allah. Apakah ada yang lainnya? Ya, kalau seandainya kalam itu makhluk kemudian dia berbicara seperti ini, berarti ya ditunjukkan kepada dia, kepada makhluk. Ya. Tidak mungkin. Berarti ini adalah Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kalamnya, dengan sifat kalamnya. La ilaha illa ana fa'budni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Jahmiyah, mereka menolak dan mengingkari al-kalam sebagai salah satu dari sifat-sifat Allah, dan memang keyakinan mereka adalah menolak, ya, menolak dan mengingkari seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Maka nanti kita akan dapatkan pada pembahasan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, mereka Jahmiyah, ya, ketika mereka memiliki kekuasaan dekat dengan khalifah ketika itu, mereka menguji, ya, para ulama untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ya. Barang siapa yang tidak mengikuti apa yang mereka inginkan, maka akan dipenjara dan disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Maka ya, banyak sebagian ulama yang mereka khawatir akan keselamatan dirinya, dengan sangat terpaksa mereka melakukan tauriah, ya, seolah-olah menyetujui, padahal tidak, ya. Dan hanya ada dua orang yang betul-betul tegar di atas fitnah tersebut, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Al-Imam Muhammad bin Nuh. Ya, hanya saja Muhammad bin Nuh rahimahullah, beliau wafat ketika di penjara. Ya, ada pula Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau di penjara dan mengalami siksaan, dicambuk, ya, selama masa kekhilafahan ketika itu. Dipaksa untuk mengatakan bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. Qala rahimahullah at-ta'ifatu tsaniyah. At-ta'ifatu tsaniyah. Kelompok yang kedua. Tadi Al-Jahmiyah. Kelompok yang kedua adalah Al-Ash'ariyah. Ya, kelompok yang kedua adalah Al-Ash'ariyah yang dinisbahkan kepada Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu taala. Yang beliau sendiri Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, ya, beliau pada awal yang memiliki periode, tiga periode kehidupan dalam berakidah. Yang pertama, beliau memiliki akidah Mu'tazilah. Dikarenakan, ya, beliau berguru kepada suami dari ibu beliau yang seorang Mu'tazili, seorang tokoh Mu'tazilah ketika itu. Selama 40 tahun kira-kira. Yang akhirnya beliau menyatakan taubat dari Mu'tazilahnya. Ya, di situ ada periode transisi di mana beliau masih terpengaruh pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Ya. Yang periode transisi inilah, ya, yang ketika itu akhirnya disebut sebagai pemahaman Al-Ash'ariyah. Ya, nanti akan ada detail, sedikit detail pembahasan tentang kelompok-kelompok ini. Kemudian beliau bertobat dari masa transisi ini sampai kepada beliau betul-betul berakidah dengan akidahnya Imam Ahmad. Berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. ya, dan beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Ibana. Sebagaimana kita pernah jelaskan bahwasanya Al-As'ariyah, pemahaman mereka di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, mereka menetapkan sebagian sifat-sifat Allah dan mengingkari sebagian yang lain. Mengingkari sebagian yang lain. Sifat-sifat yang mereka tetapkan itu yang kita kenal dengan ada yang mengatakan sifat yang 7, ada yang mengatakan sifat yang 13, ada yang mengatakan sifat yang 20. Ini semuanya kembali kepada pemahaman Al-Asy'ariyah. Di antara sifat yang mereka tetapkan adalah sifat Al-Kalam. Mereka menetapkan sifat Al-Kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita pahami juga. Mereka menetapkan sifat Al-Kalam. Hanya saja, ketika kalau kita telusuri, kita pahami lebih jauh apa yang mereka maksud dengan sifat Al-Kalam, itu sangat berbeda dengan sifat Al-Kalam yang ditetapkan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Kalam. Sifat berbicara, Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki. Dan kapan saja Allah kehendaki. Yatakallamu bima syaa wa ma syaa. Allah berbicara dengan apa saja yang Allah kehendaki. Dan kapan saja Allah kehendaki. Tetapi sifat Al-Kalam bagi kelompok Al-Asy'ariyah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh di sini. Qalu kalamullahi ma'nan qa'imun bi nafsihi la yata'allaq bi masyiatihi. La yata'allaq bimasyiatihi wa hadhihil huruf wal aswat al masmu'ah makhluqatun litta'bir anil makna al qa'im binafsillah. Ini bahasanya sedikit menggunakan bahasa filsafat mereka. Mereka berkata bahwasanya kalamullah itu hanya sekedar makna yang ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terkait dengan kehendak Allah. Apa maksudnya? Sekarang kalau kita diri sendiri saja, kita bisa berbicara di dalam hati kita, apa yang ada dalam diri kita, kita berpikir, kita bicara dalam hati kita, kita membaca dalam hati kita, keluar suara atau tidak? Tidak keluar suara, tidak keluar huruf dari mulut kita. Ini untuk mendekatkan pemahaman kita. Nah, kata mereka bahwasanya kalamullah itu ada dalam diri Allah saja. Makna yang ada pada diri Allah. Terus, bagaimana kita mengetahui apa yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, itulah nanti, kata mereka, malaikat Jibril lah nanti yang mentakdir, yang mengungkapkan apa yang ada pada Allah. Bisa dipahami? Misalnya, kita nggak ngomong, nggak apa, cuma mungkin batin dalam hati kita. Ada seorang sahabat kita yang berbicara, oh dia ini sedang memikirkan ini. Itu namanya mengungkapkan, mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita. Nah ini, kurang lebih seperti itu, kata mereka. Kurang lebih seperti itu. Ya, mereka tidak mengatakan ya bahwasanya Al-Qur'an nantinya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, tapi takbir an kalamillah, ungkapan dari kalamullah. Artinya yang mengungkapkan Al-Qur'an dari diri Allah Subhanahu wa taala itu adalah malaikat Jibril. Itu kata mereka. Adapun Allah Subhanahu wa taala ya tidak berbicara, tidak ada huruf, tidak ada suara, tapi apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala diungkapkan oleh malaikat Jibril. Itulah nanti yang kita sebut Al-Qur'an, Taurat, Injil, tergantung nanti. Ini kata mereka, tentu ini sangat batil. Mereka mengatakan wahadihil huruf wal aswat al masmu'ah makhluqatun litakdir anil makna al qa'im binafsillah. Huruf-huruf atau suara-suara yang didengar itu adalah makhluk yang litakdir untuk mengungkapkan apa makna yang ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Mereka menetapkan sifat kalam, tapi kalam yang sifatnya makna yang hanya ada dari diri Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya, pada intinya bagi mereka ya, tidak berbicara ya, kemudian bukan huruf, bukan suara, tetapi ada dari makhluk Allah, apakah itu malaikat Jibril atau yang lainnya, yang mengungkapkan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kata mereka. Yang kalau mau ditelusuri lebih jauh, sebenarnya mereka sama saja. Ya, dengan Jahmiyah ingin mengingkari kalamullah hanya dengan cara yang lebih halus. Wa naruddu alaihim bima yali. Kita bantah mereka dengan yang berikut ini. Yang pertama, innahu khilafu ijma'is salaf. Ini menyelisihi ijma'nya para salaf. Ya, tidak ada yang mengatakan demikian. Ya, ini semua akibat apa? Akibat terlalu ya mengunggul-unggulkan akal, dan akibat dari mereka mempelajari ya buku-buku filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ketika itu. Yang kedua, khilaful adillah, menyelisihi dalil-dalil, li'annaha tadullu ala anna kalamullahi yusma' wa la yusma' illa sawt la yusma' al-ma'na al-qa'im binafsi. Ya, ini menyelisihi dalil-dalil bahwasanya dikarenakan dalil-dalil menunjukkan bahwasanya kalamullah itu didengar, dan tidaklah yang didengar itu kecuali suara. Ya. Adapun al-makna al-qa'im binafsi itu tidak didengar. Sesuatu yang ada pada diri seorang, ya. Kita bicara dalam hati. Siapa yang bisa dengar? Kita apa yang bicara dalam hati? Apa yang kita batin dalam hati kita? Ya. Kecuali kalau di sinetron, nah itu baru bisa didengar. Ya. Kalau orang batin didengar. Ya, tapi pada kenyataannya siapa yang bisa dengar apa yang kita batinkan? Tidak ada kan? Sementara dalil-dalil menunjukkan bahwasanya kalamullah itu didengar. Dan tidaklah didengar kecuali apa? Suara. Tidaklah didengar kecuali suara. Ya, ini menunjukkan batilnya perkataan mereka. Yang ketiga, khilaful ma'hud. Li'annal kalamal ma'hud huwa ma yuntaq bihi ma yantiqu bihi al-mutakallim lama yukmiruhu fi nafsihi. Khilaful ma'hud, yaitu maksudnya menyelisih al-ma'hud, yaitu al-ma'hud suatu yang dipahami di sini. Ya, dari apa yang disebut dengan al-kalam. Ketika kita disebut seorang itu memiliki kemampuan berbicara, ya, seorang itu memiliki kemampuan berbicara, berarti maksudnya apa? Ya, dia berbicara dengan bicara yang normal. Ya kan? Itu maksudnya, kalau kita katakan yang namanya al-kalam, sifat berbicara. Ya. Yang kita pahami ketika dikatakan seorang itu memiliki al-kalam, yaitu apa yang dia ucapkan. Ya. Dan bukan apa yang dia simpan di dalam hatinya. Bukan itu. Bukan apa yang dia simpan dalam dirinya. Bukan itu yang kita maksud dengan al-kalam. Ya. Ketika kita mengatakan atau seorang itu dia bisa berbicara, berarti apa? Oh, itu dia bisa berbicara. Ya. Seorang yang tidak bisa berbicara, jadi takdirkan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berbicara misalnya. Dia bisa enggak berbicara dalam hati? Ya bisa saja kan. Ya kan? Apa tapi kita sebut dia bisa berbicara? Tidak juga. Ya. Kapan kita katakan dia bisa bicara? Kalau dia bisa mengeluarkan suaranya. Ya, dengan suara yang dipahami. Itu namanya al-kalam. Al-kalam yang kita pahami ketika dikatakan al-kalam adalah apa yang diucapkan oleh mutakallim, orang yang berbicara. Bukan apa yang dia simpan di dalam, ya, di dalam dirinya. Itu bukan al-kalam namanya. Ini dua kelompok, ya, yang menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah dalam sifat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-jahmiyah. Mereka menolak, mengingkari sifat kalam Allah dan mengatakan bahwasanya itu adalah makhluk. Ya, dan mengatakan bahwasanya itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-Asy'ariyah yang mereka ya, menetapkan sifat al-kalam, tapi yang dimasukkan bagi mereka adalah al-kalam maknanya adalah makna yang ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala yang ditabirkan oleh makhluk lain, yang diungkapkan oleh makhluk lain. Kedua-duanya batil dengan bantahan yang telah disebutkan. Qala wad-dalilu ala annahu hurufun qawluhu ta'ala ya Musa inni ana rabbuk. Fa inna hadhihi al-kalimat hurufun wa hiya kalamullah. Ya, ini bantahan terhadap al-Asy'ariyah, ya, yang mengatakan bahwasanya kalamullah itu, ya, makna qa'im bi nafsi yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala dan bukan suara ataupun huruf. Ya. Maka beliau sebutkan dalil-dalil yang menyatakan, yang menyebutkan bahwasanya kalamullah itu adalah huruf yang disuarakan. Ya. Atau contoh dalilnya misalnya pada surat Thaha ayat 11 dan 12 Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya Musa." Ya, wahai Musa. Di dalam ilmu, ya. Di dalam ilmu nahwu, ya, di sini disebut harfun nida, huruf nida, huruf untuk memanggil. Ya. Begitu juga terdiri dari huruf-huruf, di situ ada huruf ya, di situ ada huruf alif, Musa, di situ ada huruf mim, waw, sin, ya. atau alif dan seterusnya, ini ana rabbu. Ya, semuanya adalah huruf. Ya, tidak mungkin dikatakan bahwa ini bukan huruf. Fa inna hadhihi al-kalimat hurufun wa hiya kalamullah. Kalimat-kalimat ini terdiri dari huruf-huruf dan dia adalah kalamullah karena Allah yang berbicara. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Ya Musa, wahai Musa, ini ana rabbu. Sungguhnya aku adalah Rabbmu." Apa boleh selain Allah mengatakan demikian? Ya, tidak mungkin. Ya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan demikian, menunjukkan Allah yang berbicara demikian, bukan yang lainnya. Bukan Jibril, bukan siapapun. Ya, bukan siapapun, tetapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu ala annahu bi sautin qawlu ta'ala. Wa nadainahu min janibit tur. Wa nadainahu min janibit turil aiman. Wa qarrabnahu najiya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa nadainahu. Ya. Dan kami panggil dia, kami seru dia. Al-munada itu adalah panggilan atau seruan dengan suara yang keras kalau secara pengertian. Yang jelas menggunakan suara. Wa nadainahu, kata Allah Subhanahu, kami panggil dia. Ya, menunjukkan apa? Ya, menunjukkan menggunakan suara karena an-nida tidaklah kecuali menggunakan apa? Menggunakan suara. Ya. Min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiya. Kami telah memanggilnya, ya, min janibit tur, dari sisi sebelah kanan dari bukit Tur atau gunung Tur. Ya, wa qarrabnahu najiya, dan kami dekatkan dia ketika dia bermunajat. Ya, dan nida wal munajah la takunu illa bisaut. Yang namanya an-nida, nida itu panggilan dengan suara yang keras. Al-munajat itu bentuknya adalah berbisik-bisik. Ya, dengan suara yang tidak keras. Tetapi menggunakan apa? Menggunakan suara. La takunu illa bisaut. Ya, harus menggunakan suara. Yang menunjukkan bahwasanya kalamullah Subhanahu wa ta'ala itu adalah suara dan huruf. Artinya Allah sendiri yang berbicara. Bukan sebagaimana yang dikatakan Asy'ariyah bahwasanya malaikat Jibril yang mengungkapkan apa yang ada pada Allah sehingga yang berbicara adalah Jibril. Bolehkah Jibril mengatakan ini ana rabbu? Jawabannya tidak boleh. Ya. Wa rawa Abdullah bin Unais anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan Abdullah bin Unais meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Yahsyurullahul khalaiqa fayunadihim bi sautin yasma'uhu min ba'd man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Anal Malik, anad Dayyan." Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan makhluk. Ya, kemudian Allah memanggil mereka bisautin dengan suara. Ya, ini lebih jelas lagi dengan suara. Ya. Dan hadisnya hasan. Ya, fayunadihim bisautin. Ya, dengan suara yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Ya, ini lebih sorih lagi, lebih tegas lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memanggil mereka, kata Rasulullah SAW dengan suara, ya ini bantahan terhadap ahlul bidah. Allah mengatakan annal malik ana dayyan, akulah yang maha penguasa, ya akulah yang maha membalas. Ya, qala alaqahu al-Bukhari bi siwadit tamrid, qala fi al-Fath wa akhrajahu al-musannif fi al-Adab al-Mufrad wa Ahmad wa Abu Ya'la fi musnadaihima wa dzakara lahu tariqain akharain. Intinya bahwasanya hadis ini ya adalah hadis yang hasan. Bahkan Syekh Al-Albani menyebutkan bahwasanya hadisnya sahih. Sahih. Semua ini adalah bantahan terhadap ahlul bidah yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara. Qala rahimahullah wa kalamullah taala qadimun nau'i haditsul ahad. Dan kalamullah Subhanahu wa taala qadimun nau haditsul ahad. Apa maksudnya? Wa makna qadimun wa makna qadimin nau innallaha lam yazal wa la yazalu mutakalliman laisal kalamu hadisan minhu ba'da an lam yakun. Ini menggunakan istilah saja. Maksudnya qadimun nau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, ya lam yazal wa la yazal, senantiasa dan selalu ada dan terus menerus, ya laisa al-kalamu hadisan minhu ba'da an lam yakun. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya bukanlah kalam bagi Allah itu adalah sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memiliki sifat al-kalam. Wa makna haditsul ahad anna ahada kalamihi ay al-kalamul muayyan al-mahsus hadits li'annahu muta'alliqun bimasyiatihi mata syaa'a taqallam bima syaa'a kaifa syaa'a. Ya, ini penggunaan istilah. Makna haditsul ahad yaitu ahadu kalamihi, yaitu kalamnya Allah yang tertentu yang khusus, ya itu adalah sesuatu yang hadits, sesuatu yang terjadi setelahnya. Apa maksudnya? Ya, kita gunakan kita diri kita sebagai bentuk pemahaman saja, bentuk mendekatkan pemahaman, bukan dalam bentuk menyerupakan. Kita memiliki sifat al-kalam, ya kita memiliki sifat al-kalam, kemampuan untuk berbicara. Ya. Apakah berarti kita harus berbicara terus-menerus? Tidak. Tetapi sifat ini selalu ada pada kita. Sifat al-kalam ini selalu ada pada kita. Bukan maknanya kita harus berbicara terus-menerus. Pada saat diam pun kita memiliki sifat al-kalam. Sifat berbicara, kemampuan untuk memiliki, ya, kemampuan untuk berbicara. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam. Ya. Tidak ada satu waktu pun Allah terlepas dari sifat al-kalam. Tapi kapan Allah berbicara? Nah, itu masalahnya di situ. kapan Allah berbicara sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya ketika Allah tidak berbicara berarti Allah tidak memiliki sifat al-kalam, tidak demikian. Ya. Nau'ul qadim atau qadimun nau' artinya Allah ya memiliki sifat al-kalam, sifat dzatiyah, la yazal wa lam yazal. Ya, lam yazal wa la yazal, selalu dan terus menerus Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam. Ya. Tapi kalam tertentu yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan, Allah Subhanahu wa taala ingin bicara. Ya. Apakah itu selalu ada? Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala Allah mau berbicara tentang apa? Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala kapan Allah mau berbicara. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala Allah berbicara, ya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara? Itu kembali kepada masyiatullah. Ini harus dipahami dari istilah qadimun nau hadithul ahad. Qadimun nau artinya sifat kalam itu sendiri selalu ada pada Allah. Ya. Hadithul ahad, kalam-kalam tertentu, ya, itu ya terserah Allah Subhanahu wa taala kapan Allah mau berbicara, ya. Dengan apa Allah berbicara, seperti apa Allah berbicara. Qala rahimahullah ta'lif ala kalamil mu'allif fi faslil kalam. Ya, ta'lif catatan terhadap ya kalamul mu'allif. Ya, kalamnya mu'allif yaitu Muqaddamah rahimahullah pada fasal-fasal al-kalam ini. Qawluhu rahimahullah mutakallim bi kalamin qadim yakni qadiman nau hadithul ahad. Ibnu Qudamah mengatakan rahimahullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mutakallim bi kalamin qadim. Maksudnya kalamun qadim di sini qadimun nau hadithul ahad. Ya, qadimun nau hadithul ahad sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Qadimun nau maksudnya bahwasanya Allah ya, sifat kalam itu selalu ada pada Allah, tapi ya apa yang dibicarakan Allah itu sesuai dengan kehendak-Nya, itu hadithul ahad namanya. La yasrif illa hadzal makna, tidak boleh kecuali makna ini. Ya, ala madhhab ahli sunnah wal jamaah, sesuai dengan madhhabnya ahli sunnah wal jamaah. Wa in kana zahira kalamhi innahu qadimun nau wal ahad. Ya. Walaupun zahir dari kalam beliau bahwasanya beliau maksudkan adalah qadimun nau dan qadimul ahad, tapi tidak demikian. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang kita pahami bahwasanya Allah senantiasa memiliki sifat al-kalam. Ya, ini yang disilahkan oleh para ulama sifat dzatiyah. Selalu dan akan selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terpisah dari Allah. Ya. Kemudian hadithul ahad ini kaitannya dengan sifat fi'liyah sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Apa saja yang akan Allah bicarakan, kapan Allah bicarakan, ini semua tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qawluhu sami'ahu Musa min ghairi wasifah bi qawlihi ta'ala wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Perkataan mu'alif rahimahullah sami'ahu Musa min ghairi wasifah. Musa mendengar kalam Allah tanpa perantara. Ini berdasarkan firman Allah wa ana ikhtartuka, dan aku memilihmu, fastami' lima yuha. Maka dengarkanlah terhadap apa yang akan diwahyukan. Ya, karena itu Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, beliau disebut Kalimullah. Ya, ini gelarnya Nabi Musa. Beliau disebut Kalimullah. Apa itu maknanya? Yaitu yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa wasitah, tanpa ada perantara. qawluhu wa sami'ahu Jibril li qawlihi ta'ala qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbik. Ya, begitu juga sami'ahu, ya, didengar oleh malaikat Jibril. Kalamullah itu didengar oleh malaikat Jibril. Dasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah, nazzalahu ruhul qudus min rabbi. Ya, nazzalahu, Allah menurunkan air. Nazzalahu ruhul qudus. Ruhul qudus adalah siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menurunkannya min rabbik, dari Rabbmu. Ya, artinya, ya, perantaraan wahyu itu melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qawluhu wa man adina lahu min malaikatihi wa rusulihi. Dan perkataan mu'alif, wa man adina lahu min malaikatihi wa rusulihi. Dan siapa yang Allah izinkan, yaitu Allah izinkan untuk mendengar kalamnya Allah, apakah dari kalangan malaikatnya ataupun dari kalangan rasul-rasulnya. Amal malaikatu faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun para malaikat, mereka mendengar kalamullah secara langsung berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinna rabbuna idza qada amran sabbaha hamalatul arsy ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة الأرض لحملة الأرض ماذا قال ربكم فيخبرونهم. Rasulullah SAW bersabda, akan tetapi Rabb kita ketika memutuskan sesuatu perkara, maka para hamalatul arsy, mereka yang membawa, ya, arsynya Allah Subhanahu wa taala, ya, para malaikat, para pembawa arsynya Allah Subhanahu wa taala bertasbih. Ya. Ketika mereka bertasbih, didengar oleh, ya, malaikat penghuni langit yang berikutnya, ya, mereka pun ikut bertasbih dan seterusnya sampai tasbih ini, ya, sampai kepada ahlu samaid dunia, ya, penghuni langit dunia. Fayaqulul ladina yaluna hamalatul arsy. Ya, maka para penghuni langit yang ada sebelum atau setelah hamalatul arsy, para pembawa arsynya Allah ini berkata kepada para pembawa arsynya Allah, malaikat pembawa arsy, "Madza qala rabbukum?" Apa yang Rabb kalian katakan? Fayukhbirunahum. Ya, maka mereka pun mengabarkannya. Apa sahihnya bahwasanya hamalatul arsy, para malaikat pembawa arsynya Allah Subhanahu wa taala, mereka mendengar apa yang Allah katakan, kemudian mereka sampaikan pada penghuni langit yang ada di bawah mereka. Ya. Al hadis rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ammar rusula wa ammar rusulu faqad tabata annallaha kallama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj. Adapun para rasul, di antara yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, maka telah tetap, ya, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Al-Mi'raj. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Isra dan Mi'raj ini dalam Sahihain Al-Bukhari dan Muslim. Qauluhu, yaitu qaulul muallif, perkataan muallif Ibnu Qudamah, wa innahu subhanahu yukallimul mu'minin wa yukallimuna, dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada orang-orang beriman dan mereka berbicara kepada Allah. Ya. Li hadithi Abi Sa'id Al-Khudri, berdasarkan hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu li ahli jannah. Ya, yaqulullahu li ahli jannah. Allah berkata kepada para penduduk surga, ya ahli jannah, wahai penduduk surga, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulun, mereka berkata, penduduk surga, labbaik rabbana wa sa'daik. Ya, mereka kembali membahas apa yang panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, al-hadith muttafaqun alaih. Hadith ini muttafaqun alaih. Qala wa qawluhu wa ya'dan lahum fayazuruna. Allah memberi izin kepada mereka dan mereka menziarahi Allah. Li hadith Abi Hurairah ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahla jannah idha dakhalu fiha nazalu bifadli a'malihim thumma yu'danu lahum fi miqdari yawmil jum'ah min ayyamid dunya fayazuruna rabbahum. Sungguhnya, kata Nabi SAW, sungguhnya para penduduk surga ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka ya berada pada posisi masing-masing sesuai dengan ya keutamaan dari amalan-amalan mereka. Kemudian mereka diizinkan bagi mereka pada miqdar yang kira-kira seperti hari Jumat pada hari-hari dunia. Kemudian mereka pada hari tersebut yazuruna rabbahum, mereka ziarah kepada Rabb mereka. Al-hadis rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala gharib wa dha'afahu Al-Albani. Tapi hadis ini kata Syekh diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi ya, dan didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Satu masalah lagi. Wa qawluhu wa qala Ibnu Mas'ud idza takallama Allahu bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama'i. Wa rawa dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan muallif Ibnu Qudamah, Ibnu Mas'ud berkata, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan wahyu, maka penduduk langit mendengar suara Allah. Ya, Ibnu Mas'ud meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, athar Ibnu Mas'ud lam ajidhu bihadzal lafaz. Athar dari Ibnu Mas'ud ini aku tidak dapatkan dengan lafaz yang disebutkan oleh al-muallif Ibnu Qudamah rahimahullah. Wa dzakara Ibnu Huzaimah turuqahu fi kitab at-tauhid. Dan Ibnu Huzaimah rahimahullah, beliau menyebutkan jalan-jalannya di dalam kitab at-tauhid. Dalam kitab at-tauhid, Ibnu Huzaimah beliau memiliki kitab yang berjudul Kitab at-tauhid bi alfaz, dengan lafaz-lafaz, di antaranya sami'a ahlus samawati lis samawati salsalah. Ya. Para penduduk langit mereka mendengar ya dentangan seperti dentangan lonceng, dentangan lonceng. Seperti itu. Wa amal marwi anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa min haditsin nawas. Ini asar Ibnu Mas'ud. Adapun yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari hadisnya An-Nawas bin Sam'an marfu'an, secara marfu'. Idza arada Allahu an yuhya bi amrihi takallama bil wahyi. fa idza takallama aqadatis samawati minhu rajfatan aw qala ra'datan shadidan min khaufillah fa idza sami'a dzalika al-sama sa'iqu al-hadid. Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan wahyu, ya, mewahyukan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala bicara dengan wahyunya. Ketika Allah berbicara, ya, maka bergetarlah, ya, para penduduk langit karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendengar suara Allah Subhanahu wa taala saiku, mereka pun pingsan. Al hadis, ya. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Abi Hatim dan hadisnya sahih. Baik, ini adalah dalil-dalil yang menguatkan sekali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam, ya, berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan al-hadis dan berdasarkan ijma'nya para salaf. Ya, mereka atau Allah, mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam yang terdiri dari suara dan huruf-huruf, ya, sebagai, dan tidak sebagaimana yang diingkari oleh kelompok-kelompok lain di antaranya Al-Jahmiyah dan Al-Asy'ariyah. Ya, selesai kita dari pembahasan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya adalah pembahasan yang lebih khusus dari sifat al-kalam ini, yaitu tentang Al-Quran. Al-Quran sebagai kalam Allah, sebagai kalamnya Allah Subhanahu wa taala, ghairu makhluk dan bukan makhluk. Wallahu taala a'lam. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tayyibna Barakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.